pertahankan jalinan cinta yang pernah terjadi di antara kita. Namun hati telah tercemari oleh kata dusta, oleh rasa benci. Kadang ku masih berharap untuk mempertahankan keutuhan jalinan cinta kita. Namun hati tak memberi. Maafkanlah aku, maafkan diriku, kasih. Ku tak mengerti mengapa harus terjadi. Ingin rasanya ku mengulang kembali rangkaian cinta ini dan berakhir dengan pasti. Maafkan diri.